As-siyamu junnah. Puasa itu pagar, perisai, benteng. Itu membentengi hawa nafsu. Dengan puasa yang kita amalkan, nafsu dapat terkendali. Kalau nafsu terkendali, tak jauh dari dosa. Jadi orang yang sabana puasa dengan iman dan ihtisab, dosa nak diperbuat, kok tak perbuat pernah capek nyomapui. Dan jadi dibentengi oleh puasanya. Kurang puasa tidak kemaliang, kurang puasa tidak kezina, kurang puasa tidak korupsi, kurang puasa tidak pengicuah, tidak makan riba, tidak penipu, tidak penyogok, tidak mau menerima sogok, tidak mau berbuat segala perbuatan-perbuatan fasik dan mungkarlah. Sebab walaupun orang tidak tahu, tidak nampak dalam pandangan manusia, inyo yakin sekalipun orang tidak menampak, tapi Allah tetap mencadia. Itu sebab muka puasa ku menjadi perisai, menjadi alat pembakar pabrik dosa. Sehingga kontan-kontan Nabi menyampaikan, man soma ramadana imanan wahtisaba wupira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa melaksanakan puasa Ramadan benar-benar berdasarkan iman dan ihtisab atau ikhlas, diampuni, dianguian, dikikis habis segala dosa-dosa yang berlalu dan terdorongnya melaksanakan. Ini karena asyamu adalah junnah pemaga. Dari itu sifat awak di dalam melakukan ibadah puasa, fa iza kana yaumu saumi ahadikum, kalau kalian dalam puasa, kata Tuhan, fala yaqus wala yashab, jangan banyak kecek keji-keji, baca rui, kata-kata porno, berang, marabu, mari-aria dan sebagainya. Aiko kadang-kadang diawak tiba di bulan Ramadan, itu yang sulit mengendalikan, yaitu mengendalikan mulut. Salah orang seperti awak bercarui, salah seperti awak makiak, anak merabu ulas seperti awak merabu buluk, sehingga rusak jadinya amal puasa awak. Dan paling jangka puluh cik lagi, puasa datang dikirim Allah SWT melalui bulan Ramadan untuk mengangkatkan dosa awak. Hati bodi awak, bapa buruk-buruk puasa itu. Apa juga bagi kesalahan awak berpindahan ke Ramadan. Umpamanya, kok mengitik salah seorang pejabat atau pegawai di kantor. Salah ketiknya. Padang terbuat pading. Kepada yang terhormat, terbuat kepada yang terhormat. Bertanya orang, baru mereka ketik apa ke pak? Baru salah kau tulisannya kok? Habis itulah yang ku, kalau kerajaan bulan puasa kau. Puasa dan pasalan, pada awak tidak hati-hati. Tak balik baju, disapu orang awak. Baju akak tak balik kak. Astagfirullah, tak balik baju dah yang kau. Habis kau lah yang kau, kalau kerajaan bulan puasa kau. Puasa je baru nak salah. Memasak awak di dapur, kurang lama sambal, kurang garam gulai. Bari amba gulai kau buat. Banyak cencong bernama. Nak tentu bulan puasa gini. Berkulah kerja bulan puasa kau. Puasa je baru nak salah. Awak nak ingat, awak nak nilai. Puasa nak dikambil hitamkan bagai. Tak begitu. Akui kesalahan. Dan kita tak boleh kecek banyak. Apalagi kok tiba kecik-kecik kotor, porno, bacarui dan sebagainya. Dan jangan pula kata-kata kasar. Iku entahlah orang bagai. Awak tak banyak kecik? Tentu orang belum basuh gini. Tak boleh banyak kecik. Aja banyak tanya, belum basuh gini. Segala keburukan yang terjadi, puasa nambah hutang. Hendaknya dinasihati saja, demi bulan Ramadan, kini bulan puasa, hati-hati, teliti mengecek, teliti berkerajo, mencari akito puaso kan sadonyo, puaso parui, puaso tangan, puaso mato, puaso telingo, puaso lidah. Jelaskan berbuat yang salah, arah untuk kepada yang salah pun hendaknya awak dapat hati-hati. Nah, itu yang kena kecian. Angkut iyo tiba orang, lima tahu orang yang tak sadar. Fa in sabahu ahadun au qatalahu. Kok tiba orang beko kawak ingin bersiarak, hanya berturut-turut saya dah doa nawak. Ini mencaci maki saja. Inginnya berunjian bagai dia doa nawak. Atau menyabut-nyabut orang, mencemikin orang, mencibian orang. Awak situ. Keribunya awak satu. Jawab. Inni mru'un sa'imun. Maaf pak. Maafku bu. Mai. Ambo kini puasa. Indak taluk dah awak mengecek aniang saja awak. Hati menyabut. Inni mru'un sa'imun. Atau inni sa'imun. Ada yang sedang puasa, aku puasa. Maka sebabnya itu, kalau sedang melakukan puasa, dalam melaksanakan amal ibadah Ramadan, tidak boleh ikut dituruti. Tidak boleh ikut diamalkan. Hanya yang boleh dalam Ramadan itu, memborong pahala. Kita tahu, nambaso membuat amal wajib di bulan Ramadan, itu pahalanya 700 kali wajib di luar Ramadan. Membuat amal sunat dalam bulan Ramadan, pahalanya sama dengan amal wajib di luar Ramadan. Pendeknya segala amal yang kita perbuatlah di bulan puasa, itu balipik-lipik tekulai itu pahalanya insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan lalu sajalah pahalo, diam sajalah pahalo, apalai beribadah pula. Memang kalau badan atau fisik di bulan Ramadan macam-macam nama suwo. Ada nalama layuh, ada mulut nama baun. Dek minum pagi ndak, makan ndak. Wallazi nafsi biyadih. Demi Tuhan yang diriku di tangannya. La khalufu pamisaim atyabu indallah mirrihil miski. Walaupun bau mulut busuk, bau mulut orang puasa itu busuk, tapi di sisi Allah lebih harum dari bau kasturi. Di bapak-bapak kok terakhir bagai muncuang ke isteri tak bau bul, agak busuk bau mulutnya, jangan boh jemberang pula. Dan kami ibu itu pula, anak ke bapak selama itu pula, orang itulah Tuhan menjadikan. Biarlah bau mulut kau buruk, busuk, kita sabar, kita tahan. Busuk di sisi orang, di sisi Allah lebih harum dari bau kasturi. Dan kita pun kan tak pula boleh berdawa. Tak pula boleh mengganggu, mendakik, bergaul suami isteri di bulan puasa. Busuk mana mulut awak nak orang bau ke dia. Lissaimi farhatan ya farahuhuma. Untuk orang puasa ko ada dua kegembiraan. Dua dapat jawab hadiah kegembiraan. Pertama iza aftara fariha. Orang puasa ko bilonyo babuko nanti gembira. Awak kalau babuko ada pula orang lain samu babuko jawab. Sama makan juga nanihnya tidak puasa. Balahin lah so. Orang yang tidak puasa tadi, kalau dia makan sama Jawa waktu babuko, makannya kurang lama. Gembiranya kurang. Dia lah kanyangnya siang. Tapi awak nak puasa, babuko awak sore. Dek sejak sahur laba tanggang, minum mindak, makan mindak, dan awak bekerja puluh siang. Malaki babuko nak tangguang kadang hati. 5 minit tu malaki waktu masuk, kalau siap awak. Siap kita tu, diambil piriak. Masuk nasi, masuk sambal, masuk goreng, masuk godok, okay. Masuk sayur, segala masuk. Kadang-kadang juga pelagi dia masuk, juga goreng-goreng juga onde-onde masuk. Sebab dia aruk kena gembira. Berko berbunyi tabuah atau bunyi sarine. Dek gembira awak sedang berbuku, jo doa-doa buku pun lupa. Andaknya awak bacakan Allahumma laka sumtu. Sesudah baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Zahabaz zamma'u waqtallatil uruku wa usbital ajru insyaAllah. Kan itu hendaknya dibaca doa berbuku. Tapi dia sangat gembira, dia sangat aruk. Kadang-kadang jo doa-doa berbuku pun sasek baca. No baca bagai bismillah nawaitu saumagang nasi risuak lawak dipagang. Ha, itu tanda awak gembira. Kok sasek pada itu ulang sebab dia dengan benar. Di orang puasa gembira waktu berbuku. Lama makan, kurang sambal, tidak bara pakan nasi, tidak bara pembukuan lama juga. Ada melamaan lapar berbuku tua. Ada menambah tambah lama cilai rahmat Allah tua. Ada menambah lama nikmat Tuhan itu. Kemudian wa iza laqiya rabbahu pariha bisaumi. Bila nanti bersuojo Tuhan, gembira pulonyo jo puasonyo tadi. Sebab ibu-ibu dan bapak setahu awak menurut pengajian yang kita terima, umat yang melakukan khusus ibadah sebulan suntuk Ramadan, ibadah puasa, hanya umat Muhammad. Umat-umat dulu kabarnya tidak ada nama khususkan di bulan Ramadan, tidak ada. Yang khusus di bulan Ramadan adalah umat Nabi Muhammad. Dan ada pula riwayat mengatakan nanti di Sarugo, pintu gerbang Sarugo sampai masuk umat Nabi Muhammad batulihkan di atas Ramadan. Batulian pulau Rayyan. Batulian pulau di bawah la yadkhulul jannah bakhil. Di kalau itu nanti pintu gerbang nan tatulih di pintu ke masuk surga, atandonyo nan ke masuk sinan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkok lai ke yo nanti sama-sama menantian awak di sinan. Apa maka Ramadan batulian? Karena hanya umat Nabi Muhammad lah yang mempuasakan khusus bulan Ramadan. Apa maka batulian pula di bawah la yadkhulul jannah bakhil. Tidak diizinkan masuk surga ceke sempilik karyang kadai belapi cik jaguang. Karena orang puasa tidak mungkin ceke. Mereka merasakan bara payah, bara latih, bara awih lapar dalam bulan Ramadan. Tentu terasa pula di orang fakir miskin yang selama itu. Jadi dengan terasanya jawab awih jariah, payah, latih, awih litak lapar tadi, atabik sifat pemurah kepada kaum-kaum miskin lainnya. Itulah bapak dan ibu-ibu tentang penjelasan hadis kursi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tadi sebagai membuktikan nambah so puaso iyo bana menjadikan satu-satunya alat pembakar pabrik dosa. Baraka ruginya orang nindak satu melakukan ibadah puaso. Di dalam bulan Ramadan saja nan diagihkan oleh Tuhan ke awak puluhan pertama datang kawak rahmat, puluhan yang kedua beko maufirah, puluhan yang ketiga itkun minan nar atau annajah minan nar. Ndak do galih narugi rahmat dape maufirah keampunan tibo bebas dari narako dape karcis masuk surga. Nah, siapa manusianya itu? Manusia yang puasa lahiriah, puasa batiniah. Tapi kalau puasa buik-buik atau tarawih witir buik-buik ila kenalillah, atak susah saya dapat. Ma min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Bara banyaknya orang nan puasa nanda pedenyo hanya sekadar awih jo lapar. Bara banyak orang nampai ke musaji malam nanda pe hanya sekadar batanggang-tanggang betu saja. Sebab kena orang kali puasa. Yang sebahagian parui lagi muncuang indah. Parui lagi tangan indah, kaki indah, alesek je bagai. Kebanyak je nak lesek-lesek di bulan Ramadan. Balik dari surau, parui ke ngarai. Parui ke tepi lawi, parui ke singgara. Sembayang sudah, kita selesai, anak orang dah wahi pulak. Itu namanya merusak, dirusai balik puasa waktu tadi dengan amal-amal. Dan tidak cocok juga keadaan situasi bulan Ramadan sebagian-sebagian puasa, sebagian tidak. Bapak dan ibu-ibu, adik-adik para remaja dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, diimbau kita orang mukmin dek Tuhan melakukan ibadah puasa Ramadan. Atau juga di samping dosa lebih awak berhasil tapi serugo untuk mencari arago yang maha nilai yang tinggi, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi manusia yang bertakwa. Sebab takwa ko ibu dan bapa ndak mau dapat betul saja, indak barang murah rego, arago nampal yang tinggi. Jadi kalau ingin awak arago tinggi, nilai maha, perlu latihan. Latihan dengan dilatih awak dapat gala. Kalau gala tu elok, arago maha. Semua jojo olahragawan, olahragawan karena inyo balatih, selalu inyo balatih jadi petinju, balatih tinju, latihan bola kaki, latihan voli. Dengyo selalu latihan terlatih. Kalau inyolah terlatih, menjadi dapat gala. Agalanya pemain. Kalau inyolah dilatih main bola, dapat gala pemain bola. Balatih petinju, dapat gala petinju. Latih main poli, dapat gala pemain. Kalau dapat gala, arago maha. Kalau lah pemain bola, awak perai naik pesawat. Kian kamari perai. Kok menang pulau mereka kemain, dapat pulau hadiah, piala dan sebagainya. Bapak kau tinggi ragunya, bapak kau maha nilainya, dia bergala. Bapak kau dapat gala, dia latihan. Kudu baru dapat, tidak baru, tidak berani nilainya. Tapi kalau kudu itulah diajar dan dilatih menjadi kudu pacu, ragu maha. Kau tadi mungkin 500 siku, kini bisa jadi 2 juta sampai 10 juta. Bahkan ambo dapat kabar dona sampai 25 juta kudu pacu siku. Apanya namahan yang meninggikan nilai arago deknyo bagala. Baru dapat gala dek latihan. Di periaman baru-baru nam baru dapat tu paling-paling arago jo 5000. Tapi kalau baiko dilatih menjadi baru kemanjik, dapat gala baru kemanjik sampai 50,000 sampai 100,000 siku. Sebab dia inyolah bagala. Siapa galanya? Baru kemanjik. Habis itu perlu awak. Manusia yang paling tinggi nilainya dan maha haragonya, inna akramakum indallah atqakum, adalah manusia bertakwa. Yang paling tinggi nilai di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Asia itu manusia yang paling bertakwa yang sudah mengikuti latihan dapat gala. Latihannya latihan puasa. Dengan latihan siamu Ramadan sebulan suntuk, latihan qiyamu Ramadan sebulan suntuk, menjadi terlatih dapat gala. Sia gala muttaqin atau takwa. Dengan gala kau diperoleh, ada pe arago maha. Beramahanya akram, yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa. Kandak dua ayat lain yang kita dengar. Inna akramakum indallah maniskum, rancakum, kayokum, bapangkatkum, berjabatankum. Tidak. Nanado atqakum, yang paling bertakwa. Itu bapak dan ibu yang kita peroleh hasil Ramadan. Dosa habi arago maha awak dimuliakan Tuhan. Hanya nang perlu pulau kita awasi sesudah kuasa ku selesai lah kita laksanakan nanti solat Idul Fitri dan sembahyang waktu semua-semua di akhir Ramadan. Memang dikecekkan dek Nabi ni keadaan awak tidak ubah kayaumin waladat bu umuh barasih dari dosa serupa anak yang baru lahir. De awaklah barasih, kitalah suci. Andaknya nam perlu kita awasi adalah memelihara apa yang sudah kita peroleh. Sebab ada orang yang pandai merabui, tidak pandai mempertahankan. Merabui piala santiak, mempertahankan, tidak pandai. Mandi basabun santiak, memelihara kebersihan, tidak bisa. Mencari istri hebat, memelihara rumah tangga, tidak bisa. Kalau sebelum istri dapat, suami dapat, tidak tanggung. Adinda sayang, udanda manis, aku tidak bisa hidup tanpa adinda. Segalanya manis, segalanya rancak. Tapi berkolah 3 bulan sudah kahwin, sudah nikah, sudah beradik. Lego pagai. Kena pandai meragui, tidak pandai memelihara. Habis 7 puasa, baru sehari sudah puasa. Atau kadang hari raya itu sekali. Alah adonan memulai mencetak puasa. Oka, obu, pak, mai, uku, sutan, akabah. Puasa awak kalah selesai. Ayolah. Awak kalah raya. Alah. Dosa kalah habis. Ayolah. Jadi dosa lah habis. Puasa lah selesai. Tentu perlu kita buat baru berdiak. Kita buat dosa baru berdiak. Tidak. Kan kena puan tahun ni muka. Itu tidak ada kaji murid itu bapak dan ibu. Cerita aku. Kok ada orang. Sudah saja puasa lah berjuang lah berpik lah bercakap. Sudah saja puasa lah bersyarat lah berampuk lah berjudi lah minuman. Lah minum-minum kareh dan sebagainya. Kok mode itu awak. Karena kita di ayat. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kalian serupa seorang wanita yang sudah menganyam lapik membuat tenunan, anyaman selesai, tenunan sudah dirobek-robek, dicancang-cancang dia. Dia sudah kain ditenun, sudah lapik dianyam, dicancang-cancang. Maka merasa sawak tua. Sama juga bau mandi. Ambo mencaliak dulu nyawa bapak dan ibu-ibu. Ada orang memandian kabau. Jadi bawa nyawa kabau itu mandi kabar tangan ye. Laba sabun, laba gosok jo sabui. Laba gunda jo gunda kawik. La licin, laba rahsia, la harum. Bagi pulau sabun harum ke pulang. Kepada pulau setiap. Sehingga la harum kabau itu. Beko diri pulang. Sudah dibawa pulang di tambian belakang rumah. Orang yang punya kabau itu inyo minum di rumah. Baru minum kopi setengah galih, belum sampai segalih lagi. Dicaliak kabau ke belakang. Rupanya ala mengunyah-ngunyah, ala masuk kubangan balik. Ala masuk kubangan ya. 5 minit baru sudah mandi. Anda bawa kabau masuk kubangan. Tapi dia inyo kabau ke mengawak. Jadi kalau ada kita orang mukmin, lah model itu kita melakukan latihan selama 9 suntuk Ramadan, indak ba'as dia awak mengotori badia membuat dosa sudah puasa. Akan semua jopaja tadi itu. Jadi untuk itu tugas dan kewajiban awak sesudah selesai melakukan ibadah puasa Ramadan, kita pertahankan. Dipelihara kebersihan itu. Lebih-lebih kebersihan diri, jiwa, badan dari perangai-perangai yang membawa kepada dosa. Tuhan menginginkan awak iwana berasih awak kama bada akum ta'udun. Berasih kita jadikan Tuhan. Fitrah kita dimulai jadikan Tuhan. Fitrah pulau awak mengakhiri hidup kita nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Berasih awal, berasih di tengah, dan berasih pula sampai akhir hayat kita. Nak datang lahir bilih, walaupun datang gangguan, datang kendala, tidak masalah. yang penting awak jangan sampai terpengaruh. Jangan mudah dipengaruhi oleh yang lain-lain. Nengka membawa awak menjadi manusia yang bernoda, yang bernosa. Kadang-kadang apa-apa dan bukan siko kelemahan awak. Manusia murah terpengaruh. Makhluk-makhluk lain bagaimana indak manusia, walaupun inyo indak mereka, tapi kan sari terpengaruh. Alum pernah terangkan awak sari bersuara gitu, dan memang indak ado binatang nan ingin jadi hewan, jadi manusia, alum bersuara awak. Dia ado kabau ingin jadi orang, kambing ingin jadi manusia, itiak nan masuk sekolah, jawi nan pai mengaji, indak ado. Kambing nama suak teka, tidak ada. Sebab mereka-mereka itu sadar awak hewan-hewan ho, biar awak tidak beribadat. Mali yang mana awak tidak keberosok, beribadat mana tidak kau pahlo. Jadi kalau binatang berperangai binatang, ini tidak buruk. Baiknya lah binatang lo. Anani buati dan susah awak kalau manusia yang berperangai hewan. Sebab kita cari, walaupun binatang tidak ingin jadi hewan, binatang tidak ingin jadi orang, orang banyak yang mendaftar jadi hewan. Tidak sembahyang wa'ang John, tidak sembahyang wa'ang Am, tidak. Kabau sembahyang Am John, tidak. Semua yang jenyo, itulah lebih kurang. Lain nikah ke Umar, tidak. Kawin, acok. Itiak nikah Mar, tidak. Kawin, tarui. Semua kau di nyomar, di sana awak cuma akan nampak awak bukti nambah so hewan tak ingin jadi orang, orang banyak yang ingin jadi hewan. Dalam Al-Quran Tuhan mengatakan demikian. Ada ayat yang mengatakan ulaika kal an'am, mereka sama dengan ternak, mereka sama jo hewan. Ada apa masaluhum kamasalil kalbi, contoh mereka sama jo si'an. Hewan yang baru, kunu kiradatan khasiin, adalah kamu seperti kera. Atau jadi kera, jadi baru lah kalian sedonya. Atau da'ulah perangai dua. Jadi alat-alat untuk membersihkan diri, membersihkan perangai, menetapkan awak jadi seorang manusia yang mukmin, Muslim sejati, banyak dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampal yang kadang jadikan Tuhan, yang sifatnya tahunan adalah puasa Ramadan. Dari itu dengan niat yang tulus, dengan keikhlasan yang tinggi, jangan sampai dicampuri jo hal-hal lain, kita bersama-sama melakukan ibadah puasa. Ku ado anak nalupo ibu bapa sampaikan. Jangan nak puasa. Isteri lupo sampaikan. Suami lupo sampaikan. Dan diusahakan supaya terhindar daripada nangka merusak ibadah puasa. Jalan kamu rusak puasa, ibadah saja rusak. Seketik, sumbiang seketik, rugi ya wak. Tidak ada yang serugi itu. Manusia yang tidak ikut, tidak aktif, dan tidak memelihara puasa dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, bapak dan ibu-ibu yang terhormat, ikulah pengajian awak pada saat kini, yaitu puasa sebagai pembakar pabrik dosa. Sadarilah bahawa awak selalu berdosa dan berusahalah supaya awak selalu memanggang, membakar, menghabiskan dosa awak. Sehingga akhir hayat awak nanti bana-bana menjadi manusia berhasil, menjadi manusia yang tidak berdosa lagi, pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sampai kita pabia dosa itu berada dalam diri, sebab makin lama nyo makin tumbuh, makin berkembang. Nah, sebab dosa dalam ibu dan bapa kalau terletak dalam hati, kesalahan sama jo tinta di atas karate. Mulanya setitik, kalau tidak capek diakui, pecah. Dan tidak capek diakui, bertambah. Akhirnya kambang. Akhirnya seluruh karate akan hitam di tinta yang setitik tadi. Kita usahakan mampui capek dan sehingga awak benar-benar hidup diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pengajian kita, dengan harapan kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan selalu dilindungi daripada segala pahsyat dan mungkar, dan selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh pahala yang berlipat ganda, puasa yang makbul dan menjadi mukmin sejati. Lebih kurang minta maaf. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.